sedikit kita menemukan wanita muda telah menjanda. Kematian suami membuat ia harus berjuang sendirian. Kecintaan pada anak-anak membuat ia tak punya waktu untuk membagi diri bagi yang lainnya. Cinta untuk pria lain sudah terkubur bersama suaminya. Ia tak lagi punya yang ada cinta untuk anak-anak yang dikasihinya. Tetapi ia tak punya pengalaman untuk bekerja karena suami adalah tulang punggung keluarga. Ia tak tahu apa yang harus dilakukannya. Anak-anak dalam tangisannya seakan-akan menyadarkan lamunannya. Berhenti dan melamun tak akan menghasilkan apa-apa. Wanita muda yang telah menjanda tersentak dalam sebuah realita yang tak pernah dibayangkannya. Tangisan anaknya semakin menyayat batinnya, menggoncang kehidupannya. Mendadak dari dalam batin yang terdalam keluar semangat menyembul ke permukaan. Entah apa yang membuatnya, ia menatap tajam ke depan dan berkata pada dirinya, anakku harus punya masa depan. Ia memulai dalam sebuah karya. Ia bekerja tak pernah maksimal adanya. Maklum, ia tak pernah ada di sana sebelumnya. Tapi semangat yang tinggi membuat ia berprestasi. Satu demi satu bisa diraih, membawa dia kepada keberhasilan. Bukan untuk menjadi kaya raya, tapi membesarkan anak-anak yang dicintainya. Anak-anak yang telah menimbulkan semangat luar biasa pada dirinya. Anak-anak yang kemudian tumbuh dewasa, berhasil dalam hidupnya. Kini, wanita muda itu telah menjadi ibu tua. Separuh hidupnya dalam kejandaan dilewatinya. Tak ada aib yang ditimbulkan, tapi kebanggaan yang luar biasa. Betapa semangat ibu janda membuat ia berhasil membawa anak-anaknya ke tangga tertinggi yang mungkin digapai. Selamat, ibu janda telah menjadi inspirasi yang luar biasa. Semoga Anda yang bukan janda tak menjadi kalah, karena itu akan sangat memalukan rasa. Bersama saya, Bigman Sirait.